Pada itu Obama, presiden berkulit hitam. Kalau orang menilai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa peradaban physically, dia akan keliru. Mana istana Muhammad? Tidak ada. Rumah Muhammad yang besar itu mana? Tidak ada. Sekarang kalau adik-adik pergi ke Mesir, pergi ke tempat namanya Luxor, Luxor. Diambil dari bahasa Arab Al-Aqsar, istana besar. Tembok-tembok yang tinggi, gedung bukit, tiang-tiang yang dipahat, tiang ini dicor masa bisa tegak. Di Mesir tiang itu gunung yang dipahat diukir. Tertarik Napoleon Bonaparte penjajah dari Perancis, mereka bawa tiang besar itu ke Perancis, ditegakkan di tengah kota Paris. Untuk sekarang Mesir menuntut, tiang punya kami, kata Perancis, salah kalian waktu kami bawa, kenapa tak kalian larang? Peradaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan peradaban physically, karena peradaban fisik akan hilang ditelan masa, tapi ada peradaban yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peradaban apa? Peradaban yang tidak fisik, yang kekal abadi. Peradaban yang paling besar adalah peradaban memunculkan masyarakat egaliter. Kedudukan sama. Sebelum Nabi Muhammad datang, yang paling tinggi siapa? Arab Quraisy. Di bawah Arab Quraisy, Arab non Quraisy. Di bawah Arab non Quraisy yang bukan Arab tapi berkulit putih, orang Romawi, orang Persia. Di bawah itu orang berkulit hitam. Di bawah itu hamba sahaya, 5 level. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, dia hapuskan ini semua. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan bukan menolak Islam karena diajak sholat dan puasa sunat, tapi mereka tidak mau duduk sama rendah dengan Abu Hurairah, dengan Bilal bin Abi Rabah, dengan berkulit hitam. Ketika Nabi SAW diajarkan semua kalian ini sama, la farqa bainal arabi wal ajam, khutbah Nabi terakhir di Haji Wada. Saudara kita kemarin, sekarang sedang di Mina, beberapa hari yang lalu sedang berada di Padang Arafah. Apa kata Nabi? La farqa bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyad wal aswad, tak ada beda antara berkulit hitam dan kulit putih. Wala farqa bainal ahmar wal abyad, tak ada beda antara berkulit merah, merah maksudnya putih, dan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam dan Adam dari tanah. Ini bumi Melayu. Tapi kalau anda cerdas, orang Mandailing Natal bisa jadi rektor. Ini bumi Melayu. Tapi kalau anda cerdas, orang Arab bisa jadi raja. Ini bumi Melayu. Kalau anda cerdas, orang Bugis bisa punya kerajaan. Hebat, masyarakat egaliter. Siapa yang mengamalkan ini sekarang? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui Amerika mengamalkan ini. Berkulit hitam, bisa jadi menteri luar negeri. Rambutnya macam sumbu kompor. Siapa namanya? Condoleezza Rice. Condoleezza Rice menteri luar negeri. Bahkan lebih hebat daripada itu, Obama, presiden, berkulit hitam. Nah, sekarang kita yang mengaku negeri muslim terbesar di dunia, jamaah haji terbesar di dunia, kalau ada 9 orang, 10 orang penerimaan menjadi sekretaris, IP 3,7. Yang lulus siapa? Yang paling putih kulitnya, walaupun IP-nya 2,0. Karena yang dilihat adalah casing-nya. Kawan saya sedang kuliah di McGill, Kanada, waktu saya di Maroko. Apa kata dia? Mat, saya libur pulang dari Kanada. Di Kanada berkulit putih tapi menjadi pekerja rendahan. Berkulit hitam tapi kalau berkualitas, dia akan di atas. Oleh sebab itu, pahami agama dengan baik, bukan sekedar seremonial. Tapi yang substansial makna agama adalah isi di dalamnya. Jadi kalau hari ini masih ada orang mengkotak-kotakkan orang, maka dia sesungguhnya belum berperadaban syariah, tapi masih berperadaban konvensional. Tak nyambung kami Pak Ustadz, minum. Orang yang kurang minum, kurang cairan, payah mencerna. Nah, apalagi kelebihan peradaban Islam, dia punya dasar. Sedangkan yang peradaban ini tak ada dasarnya. Dasarnya otaknya saja. Enak, tak enak. Like and dislike. Suka atau tak suka. Sedangkan Islam ada dasarnya. Taraktu fikum amrayni, kalau aku mati yang kutinggalkan dua saja. In tamassaktu bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Kita wallah Al-Qur'an wasunnati dan sunnah Rasulullah. Al-Qur'an dan sunnah itu didalami dalam satu fakultas khusus. Di dalam fakultas itu ada kamar khusus, itulah dia Fakultas Usuluddin, usul dasar din agama, dalam dasar agama tiangnya kokoh. Tapi kalau dasarnya lapuk, sudah lama ditumbang, na'uzubillah. Atapnya hebat, tapi kalau tiangnya lapuk, asal daripada asal muasal bangunan adalah usul. Usulnya agama ini Fakultas Usuluddin.